Ko budal tak pesen sing ati-ati. Tunggu nem tekoku bojoku sing tak tresnani. Kerja rekoso wiwit esok nganti bengi. Tak rewangi lembur lumayan go tambah gaji. Kerjaku neng Taiwan nganti meh telung tahun. Apiku kirim kabar gawe sirah kuling lo. Cari bojoku seminggu rapali. Cari bojoku we seminggu rapali. Oh, no, dear.